Tulen lahir di Cililin, Kota Wajir, bekerja sebagai wartawan, pengarang, penyiar, mubalig, dan juga pegawai negeri. Dan ibuku yang tulen lahir di Garut, Kota Dodol, hanya punya gelar seorang ibu rumah tangga yang baik dan terbilang orang apik. Gitu kan. Sedangkan aku anak mereka kini berusia 21 tahun, berstatus sebagai mahasiswa abadi di sebuah perguruan tinggi. Masuk tahun 8 atu, sekarang tahun 84, tetap saja tingkat atu, kagak pernah naik-naik. Boleh tanya bukan bodoh, boleh tanya bukan malas, bukan pula sering bolos, boleh tanya, boleh tanya. Saban malam tahajud, saban Senin Kamis puasa, belajar setengah hidup, tentamen setengah mati, ratusan soal diisi, tugas praktek dipatuhi, aktivitas nomor siji, tapi tiap tahun gigit jari. Kerja keras sia-sia, gara-gara dosen keki. Dosen rewel kalah perang rebutan anak perawan, blasteran kasih Manado, yakni primadona kampus, gaulikan inti-inti majnun. Dosen kagak mau ngalah, aku jadi serba salah, mana yang harus kupilih kalau begini nyatanya, mana yang harus ditinggal, sekolah atau sang pacar, keduanya aku perlu, keduanya aku butuh. Dasar dosen rada ngawur, tak kontrol uban bertabur, tak kontrol kulit mengendur, tidak sadar mata kabur, tidak sadar tua umur, sebentar lagi dikubur, masih juga mau coba perawan. Kucluk. Maafkanlah saya bapak, bukanlah maksud menghina, saya harap bapak maklum, cobalah sedikit senyum, daripada kita bentrok gara-gara darah denok, daripada saling tabok gara-gara darah montok. Malu dong ah, malu dong pak, malu dong ah, sekarang begini aja. Bulan satu pacar bapak, bulan dua pacar saya, begitulah seterusnya, biar lancar semuanya. Ya, saya punya keyakinan, gadis itu pasti mau, asal bapak bisa jamin, gadis itu lulus terus. Dan saya bisa naik kelas, dan bisa jadi sarjana, bisa ikut di wisuda, biar nanti enak kerja. Ok, ok, ok, okelah pak, saya janji sama bapak, tidak akan buka mulut sama anak bini bapak, dengan syarat kita damai. Ok, ok, ok, okelah pak. Kapan saya mau pintar, kapan Indonesia maju, kalau generasi muda yang saya...